Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menerima setoran beberapa santri tadi 6, berikutnya kita melanjutkan pelajaran kita 6 yang kemarin sempat terhenti di bab wazan ke-18 ya. Itu kan. Kemarin terhenti di bab wazan 18 ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan yang telah setoran wazan pada pertemuan kemarin seperti Mas Fauzan, Mas Fadil, Mas Zubair. Nah, barakallahu fikum. Nah, kepada Mas Fadil dibantu membaca pelajaran baru. Bismillah. Berkata muallif, hafizahullah, bab yang ke-18. If'ala yaf'alu. 18 apa 19? Oh, 18 sekarang ya. Berarti yang terakhir diambil 17. Iya, silakan. 18. Bab yang ke-18 yaitu if'ala yaf'alu, yaitu bab sulasi mazid di salah satu ahruf dengan tambahan hamzah, alif dan salah satu dari lam. 6. If'ala yaf'alu, tambahannya hamzah wasol, kemudian alif yang setelah ain, lalu salah satu dari lam. 6. Ada 3 huruf tambahan. Lanjutan. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini. Ihmarra, semakin merah. Isfarra, semakin kuning. Ihwalla, semakin juling. Izharra, tambah berbunga. Idhamma, berwarna merah, berwarna hitam. Ismarra, bertambah coklat. Ish'alla, bertambah kusut. Ismadda, bertambah bengkak. Ishabba, berwarna kelabu. Nah, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas wazan ihmarra, if'alla gitu kan. Nah, sekarang ada tambahan alif, ihmarra. Nah, apa asal fi'ilnya? Apa fi'il sulasi dari ihmarra? Ihmarra. Apa? Hamira. Nah, dari hamira. Artinya apa hamira? Hamira yahmaru, artinya merah. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian kalau ihmarra apa artinya? Menjadi merah. Menjadi merah. Kalau ihmarra menjadi semakin merah. Nah, berarti ketika bertambah huruf, bertambah arti. Itu kaidah umumnya. Ziyadatul mabna yadulu ala ziyadatul yadulu ala ziyadatul makna. Pertambahnya huruf menunjukkan bertambahnya arti pada kata. Itu kaidah umum. Naam. Barakallahu fikum. Naam, setelah itu kita membaca tabel bersama. Naam. Ya. Ditalkin ya seperti biasa. If'ala yaf'alu if'illalan. If'ala yaf'alu if'illalan. Muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. If'ala la taf'ala. If'ala la taf'ala. Muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. Naam. Barakallahu fikum. Di situ ada beberapa kata yang terlihat sama. Seperti apa? If'ala fi'il madi dengan if'ala fi'il amr. Iya enggak? Naam. Barakallahu fikum. Itu terlihat bentuk sama namun hakikatnya beda ya. Barakallahu fikum. If'ala kalau if'ala pada fil amr itu mabni ala sukun muqaddar. Ada barakallahu fikum yang terjadi ikhlal di situ, pertemunya dua huruf yang sama kemudian terjadi idgham dibaca fathah karena ketemu dua sukun. Demikian juga muf'alun dan muf'alun terlihat sama, asalnya yang isim fa'il muf'alilun, kalau isim maf'ul muf'alalun. Nah, kemudian yang masdar if'illalan lam setelah ain bertasdid kan, iya enggak? Kenapa bertasdid? Karena wajib idgham untuk penulisan yang berkumpul huruf, dua huruf yang sama diawali dengan sukun. Namun ketika antum lihat pada mausun ihmara ihmiraron, di situ enggak ketemu tasdid, iya enggak? Apakah ada tasdid pada ihmiraron? Enggak ada tasdid. Kenapa? Karena pada mausun tidak berkumpul dua huruf yang sama yang diawali dengan sukun. Mengerti? Kalau masdar if'illalan bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun sehingga ditulis dalam bentuk tasdid idgham. Adapun pada mausun yaitu ihmiraron tidak ditulis tasdidnya. Kenapa? Karena tidak berkumpul dua huruf yang sama diawali dengan sukun sehingga tidak ditulis tasdid. Nah, kita lanjutkan. Ihmaro yahmaru ihmiraron. Ihmaro yahmaru ihmiraron. Muhmarun muhmarun. Muhmarun muhmarun. Ihmaro la tahmaro. Ihmaro la tahmaro. Muhmarun muhmarun. Muhmarun muhmarun. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya pada ihmiraran perubahan dari huruf ra. Nah, berubah menjadi ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti ada pelajaran ibdal ya, pergantian huruf. Nah, lanjutan bacaan, catatan. Berkata mu'alif hafizullah, catatan. Yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini muta'addi dan lazim. Kemudian yang kedua, fi'il yang masuk pada bab ini fi'il sahih dan ajwaf yang lazim. Yang ketiga, tasrif fi'il ajwaf seperti tasrif fi'il sahih. Afan, tadi apa pertanyaan? Diulang Mas Fadil, antum bertanya apa tadi? Huruf ya pada ihmiraran. Iya, ya sukun dan ihmiraran berasal dari alif, Afan. Maksudnya tadi alif, mengucap alif ya. Alif, antum lihat ihmaro ada alif kan? Nah, alif kalau diawali oleh kasro akan berubah menjadi ya. Nah, itu alif kalau didahului oleh harakat kasro maka dia akan berubah menjadi ya. Ya, kita lihat apa tulis. Mana spidol? Nah, kita membahas masdar pada wazan ini ya. If'illalan, ini kan if'illalan, antum melihat tulisannya bisa dipecah, idgham ini bisa dipecah. Nah, if'illalan lam sukun setelahnya lam berharokat maka jadi idgham. Nah, ihmarra Ihmar, apa asalnya? Ma roro gitu kan. Ihmaroro. Nah, kemudian setelah itu ro disukun ihmaro. Lalu di idgham menjadi ihmaro. Nah, sekarang lihat masdarnya. Lihat masdarnya. Ihmi roron. Ihmi alif roron, ya enggak? Hamzah wasol, ha sukun, mim kasro, alif ro, fathah, alif ro, tokat. Nah, ih tidak bisa dibaca nih, mi enggak bisa dibaca karena setelahnya alif. Maka alif dirubah menjadi ya. Ihmi ron. Itu enggak yang di buku? Sama belum? Udah sama ya? Nah, ini ihmi roron. Itu asalnya. Ya, pada masdar ihmi roron berasal dari alif yang pada fi'il madi ihmaro. Yang alif itu adalah huruf tambahan. Iya enggak? Alif pada ihmaro huruf tambahan. Nah, adapun alif yang keluar pada masdar ihmiraron, ada alif sebelum huruf terakhir kan, ihmiraron itu seperti antum mengucap istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Iya, seperti antum mengucap ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah, iya enggak? Itu alif-alif yang muncul pada masdar untuk membedakan arah masdar dengan fi'il madi. Sebab kalau enggak ada alifnya, maka akan terjadi kesamaran bentuk antara masdar dan fi'il madi. Itu sehingga didatangkan alif untuk membedakan antara masdar dengan fi'il madi. Nah, namun tidak semua kan fi'il masdar tafa'ala ya tafa'alu, apa masdarnya? Tafa'ulan. Karena enggak mendatangkan alif, maka yang dibedakan dalam bentuk harokat. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Andaikan ain tidak didoma, akan terjadi keserupaan antara fi'il madi dengan masdar. Karena itu dibedakan dengan doma. Nah, jadi membedakan fi'il madi dengan masdar bisa dengan mendoma ain. Bisa juga dengan mendatangkan alif setelah ain. Mengerti? 6. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan Mas Fadil. Berkata mu'alif, catatan yang keempat, fi'il yang masuk pada bab ini biasanya berhubungan dengan arti warna atau cacat, dan biasanya menambah arti mubalaghah, melebihi arti mubalaghah pada bab if'alla. Mau menambah arti mubalaghah, melebihkan arti. Hamiro yahmaru merah. Ihmaro yahmaru menjadi merah. Ihmaro yahmaru menjadi semakin merah. 6. Itu contoh, salah satu contohnya. Namun juga itu untuk arti umum. Namun, kenapa? Karena di sana ada fi'il-fi'il yang tidak menunjukkan arti lebih. Seperti apa? Antum lihat halaman 173, ishaba artinya apa? Berwarna kelabu. Nah, tidak menunjukkan arti lebih kan? Tidak menunjukkan arti lebih di situ. Ishaba. Begitu juga idhama, berwarna hitam, tidak menunjukkan arti lebih. Maka arti-arti ini secara umum, secara kebiasaan, tidak pada semua kata yang dimasukkan dalam bab ini. 6. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita talqin bareng. 6. Antum perhatikan bacaan kami, kemudian antum menirukan ya, lengkap tanpa melihat buku ya. If'ala yaf'alu. 6. Perhatikan. If'ala yaf'alu if'illalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. If'ala yaf'alu if'illalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. 6. Ihmaro yahmaru ihmiraron muhmarun muhmarun ihmaro la tahmaro muhmarun muhmarun. Ihmaro yahmaru ihmiraron muhmarun. Nah, sekarang masukkan kata dari sebelah kanan, sekarang gantian Mas Abdullah. Abdullah Al-Butoni. Masukkan isfaro. Isfaro dimasukkan ke dalam isfaro, yasfaru, isfiraran, musfarun, musfarun, isfaro, la tasfaro, musfarun, musfarun. Iya, aksanda. Mas Yundi. Masukkan ismada. Ismada, yasmadu, ismida, dan musmadun, musmadun, ismada, la tasmada, musmadun, musmadun. Ya, cukup. Kita sekarang lanjutkan dulu wazan. Nanti yang lain pada wazan berikutnya. 6. Ya, berganti. Mas Fauzan, dibaca agak keras ya. Wazan berikutnya. 19. Bab yang ke-19. Qal muallif hafizahullah. Fa'lala yufa'lilu. Yaitu bab rubai mujarrad dengan memfathah huruf fa dan dua lam serta mensukun ain. Contoh fiil yang masuk pada bab ini: dahroja, menggulingkan; jamharo, mengumpulkan; barhana, memberi keterangan; tomana, menentramkan; zahzaha, menjauhkan; dabdaba, berbunyi; damdama, membinasakan; kholkhola, memakai gelang. Naam, barakallahu fikum. Bab wazan ke-19, fi'il rubai mujarrad, artinya semua hurufnya adalah asli mujarrad, bukan masjid. Kalau masjid berarti ada tambahannya. 6. Contoh di situ dahroja. 6. Menggulingkan. Nanti kita akan masukkan dahroja ini kepada wazan masjidnya, yaitu apa? Tadahroja. Ya, nanti pada wazan berikutnya. 6. Sekarang yang kita bahas pada rubai mujarrodnya. 6. Sekarang kita talqin. 6. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan. Mufa'lilun mufa'lalun. Mufa'lilun mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil. Fa'lil la tufa'lil. Mufa'lalun mufa'lalun. Mufa'lalun mufa'lalun. 6. Dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan. Dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan. Mudahrijun mudahrojun. Mudahrijun mudahrojun. Dahrij la tudahrij. Dahrij la tudahrij. Mudahrojun mudahrojun. Mudahrojun mudahrojun. Nah, lanjutan catatan dibaca. Catatan fiil yang masuk pada bab ini mutaaddi dan lazim. Berikutnya fiil yang masuk pada bab ini fiil sahih dan mudha'af, tasrif keduanya sama. Ketiga, fiil yang mulhaq dengan bab ini. Pertama, rohwaka, di atas wazan fa'wala. Nah, berasal dari wazan fa'wala. Nah, rohwaka, mana huruf aslinya rohwaka? Yaitu roh, ha, dan kaf. Antum lihat wazan, kalau antum dapati selain fa, ain, dan lam, berarti dia adalah huruf tambahan. Itu ya. Nah, karena itu disebutkan di sini mulhaq dengan bab ini, dimulhaqkan, disamakan. Mulhaq. Nah. Kemudian bai, lanjutan bai toro. Yang kedua, bai toro atas wazan fa'ala. Salqa dari wazan fa'la. Jawraba dari wazan fa'ala. Jalbaba dari wazan fa'lala. Syaryafa dari wazan fa'yala. Qalnasa dari wazan fa'nala. Nah, aksantum. Nah, ini fi'il-fi'il yang mulhaq. Kalau kita enggak perhatikan hurufnya, yang kita perhatikan harokat, maka kita akan dapati bentuknya adalah fa'lala. Kalau kita enggak perhatikan huruf pada wazan, maka kita dapati harokat pertama adalah ain, harokat pertama adalah fathah, lalu sukun, lalu fathah, kemudian fathah. Mengerti? Nah, berarti intinya pada harokat yang antum lihat. Nah, sehingga kita cukup menghafal yang wazan utamanya, yaitu apa? Fa'lala. Karena yang menjadi ibroh pada harokat huruf pertama adalah fathah, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya fathah, huruf keempat adalah fathah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita talqin, kita baca tanpa lihat buku ya. Nanti setelah dibaca lengkap antum bergantian membaca. Nah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan fa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil fa'lalun mufa'lalun. Naam. Dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan mudahrijun mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun mudahrojun. Dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan mudahrijun mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun mudahrojun. Naam. Ahsantum. Sekarang lanjutkan. Tadi siapa yang berhenti? Mas Ahal sekarang ya. Sebelah kanan lagi sekarang. Nah, Mas Sahal, masukkan jam haro ke dalam wazan. Masukkan jam haro. Jam haro yujamhiru jamharatan jimharon mujamhirun mujamharun jamhir la tu jamhir mujamharun mujamharun. Nah, Mas Ibnu Soleh, masukkan tom ana. Tom ana yu tom inu tom anatan tim anan mutom mutom inun mutom anun tom in la tu tom in mutom anun mutom anun. Nah, Abu Safnat, barhana. Masukkan barhana. Barhana yubarhinu barhana yubarhinu barhanatan birhanan mu mu mu mubarhin mubarhinun mu mubarhanun bahrij la tu bahrij barhin la tu barhin bahrin la tu bahrin mu mubarhanun mubarhanun. Ahsanta. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kita masuk ke wajan berikutnya. Nanti giliran berikutnya kembali ke kanan lagi. Iya. Atau Mas Afif baca, Mas Afif. Abu Isa baca. Bergantian biar enggak capek yang baca. 6. Silakan dibaca. Bab wajan 20. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala bab ke-20 fi'il tafa'lala yatafa'lalu yaitu bab ruba'i mazid biharfin dengan tambahan ta. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini adalah tabarqa'a memakai tutup muka atau cadar, tadahroja berguling atau tergelincir, tarokroko mengalir, tazahzaha menjadi jauh, tafar'ana berbuat semena-mena, tatokmana tunduk atau rendah, tazalzala gempa atau goncang, takaka'a berkumpul. 6. Ahsantum. Tadi di bab sebelumnya dahroja artinya apa? Menggulingkan atau menggelincirkan dahroja. Tadahroja artinya tergelincir atau berguling. 6. Berarti di antara fungsi wazan ini, wazan apa ini? Tafa'lala menjadi memiliki arti apa? Mutawa'a ya, mutawa'a bagi dahroja bagi fa'lala. Karena tadi dahroja memiliki arti menggulingkan, iya enggak? Tadahroja artinya berguling atau tergelincir. 6. Tambahannya pada taknya ya, tak tambahannya pada huruf tak di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke wazannya. Kita baca bareng, kita talqin. Nah, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Tafa'lala yatafa'lalu Mutafa'lilun mutafa'lalun. Tafa'lal la tatafa'lal. Mutafa'lalun mutafa'lalun. Tadahroja ya tadahroju tadahrujan. Mutadahrijun mutadahrojun. Tadahroj la tadah la tatadahroj mutadahrojun. Ya, ahsanta. Mutadahrojun dibaca dua kali. Enam. Antum lihat apa yang sama? Enggak ada yang sama ya. Namun kalau harokat kita buang, ada yang bentuknya sama. Pada apa? Fi'il madi, masdar, dan pada fi'il amr. Iya enggak? Fi'il madi tafa'lala. Kalau masdarnya tafa'lulan. Yang membedakan adalah harokat. Tafa'lala, tafa'lulan. Nah, harokat pada lam, lam yang pertama. Nah, kemudian pada fi'il amr tafa'lal. Disukun, karena fi'il amr itu majzum. Nah, sekarang perhatikan. Kita baca tanpa lihat buku, bergantian nanti. Nah. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tadahroja ya tadahroju tadahrujan mutadahrijun mutadahrojun tadahroj la tatadahroj mutadahrojun mutadahrojun. Nah, barakallahu fikum. Sekarang siapa ini? Abu Salma ini. Masukkan rok rokok. Tazal jala. Tabarqa'a. Tabarqa'a ya tabarqa'u. Tabarqa'a ya tabarqa'u tabarqu'an. Mutabarqi'un mutabarqa'un. Tabarqol tabarqa la tatabarqa mutabar mutabarqa mutabarqa mutabarqi'un un tabarqa'un. Yang tadi isim fa'il mutabarqi'un mutabarqa'un lalu tabarqa'un mutabarqi'un. Mutabar koun balik mutabar keon mutabar kiun mutabar koun. Ya, kemudian fi'il amr ko lata tabar ko mutabar koun. Iya, aksantum mutabar koun. Nah, Mas Ijat, Lukman dulu ya. Ya, Mas Lukman, masukkan tarok rokok. Tarok rokok ya tarok roku. Tarok rokok ya tarok roku. Tarok rukan mutarok rikun mutarok rokun. Tarok rok la ta tarok rok mutarok rokun mutarok rokun. Iya, Mas Izzat ya. Iya. Takak ka'a. Takak ka'a ya takak ka'u takak ku'an mutakak ki'un mutakak ka'un takak ka' la takak ka' mutakak ka'un mutakak ka'un. Ya, aksantum. Sekarang masuk bab ke 21. Jubir. Nanti bab 21. Mas Fadil baca, Mas Fadil. Yang bisa mengeraskan suara ya. Biar yang lain terdengar dengan jelas. Ya, keraskan. Berkata muallif hafizahullah, bab yang ke-21, if'an lala yaf'an lilu, yaitu bab ruba'i mazid bi harfain dengan tambahan hamzah dan nun. Catatan belum dibaca? Oh, baca catatan. Kalau gitu baca catatan terlebih dahulu. Iya. Catatan dibaca. Kalau muallif hafizahullah, catatan, fi'il yang masuk pada bab ini fi'il sahih dan mudha'af. Kemudian fi'il yang mulhaq dengan bab ini, yang pertama tafa'lala, mauzunnya tajalbaba, memakai jilbab. Tafa'wala, mauzunnya tarahwaka, berjalan cepat atau sombong. Tafai'ala, mauzunnya tasyaitona, berbuat seperti perbuatan setan. Tafau'ala, mauzunnya tajawroba, memakai kaos kaki. Tamaf'ala, mauzunnya tamaskana, pura-pura miskin. Tafa'la, mauzunnya tasalqa, bersandar atau berbaring di atas punggung. Iya, ahsantum. Ya, lanjutkan. Wazan bab 21. Wazan bab 21 yaitu if'an lala yaf'an lilu, yaitu bab ruba'i mazid bi harfain dengan tambahan hamzah dan nun. 6. Ruba'i mazid dengan dua huruf. Berupa apa huruf tambahan? Berupa hamzah dan nun. Hamzah di awal kata yaitu hamzah wasal, nunnya setelah ain, if'an lala. 6. Itu ya. Lanjutkan. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini adalah ifran qa'a, menjauh. Ihran jama, berkumpul. Ihranda, mengalahkan. Isranda, tinggi. 6. Ifran qa'a, asalnya apa ifran qa'a? Ifran qa'a, asalnya apa? Dari farqa'a. Farqa'a, tambahannya hamzah sama nun kan? Farqa'a. Ihron jama, apa asalnya? Harjama. 6. Aksantum. 6. Sekarang kita masuk ke tabel wasannya. 6. Ya, kita baca bareng. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Muf'an lilun muf'an lalun. Muf'an lilun muf'an lalun. If'an lil la taf'an lil. If'an lil la taf'an lil. Muf'an lalun muf'an lalun. Muf'an lalun muf'an lalun. Ihron jama yahron jimu ihrin jaman. Ihron jama yahron jimu ihrin jaman. Muhron jimun muhron jamun. Muhron jimun muhron jamun. Ihron jim la tahron jim. Ihron jim la tahron jim. Muhron jamun muhron jamun. Muhron jamun muhron jamun. Ikronda yakrondi ikrindaan. Ikronda yakrondi ikrindaan. Mukrondin mukrondan. Mukrondin mukrondan. Ikrondi la takrondi. Ikrondi la takrondi. Mukrondan mukrondan. Mukrondan mukrondan. Nah, siapa yang mau dites hafalannya? Sekali baca ini, kemudian mengulang bacaan. Siapa? Siap, Mas Fadil. Coba dipraktekan tanpa lihat buku. If'an lala sampai ikronda. If'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Muf'an lilun muf'an lalun. If'an lil la taf'an lil. Muf'an lalun muf'an lalun. Ihran jama yahran jimu ihrin jaman. Muhran jimun muhran jamun. Ihran jim la tahran jim. Muhran jamun muhran jamun. Ihranda yaghrandi ihrindaan. Muhrandin muhrandan. Ihrandi la taghrandi. Muhrandan muhrandan. Ahsantum. Hakikat tasrifan ini sebetulnya ada pada fi'il madi dan mudore. Jadi antum berusaha menghafal madi, mudore, kemudian masdar, gitu ya. Apa madinya, apa mudorenya fi'il madi yang antum hafal? Setelah itu datangkan masdarnya. Nah, untuk masdar fi'il yang lebih dari tiga huruf, kalau fi'il yang tiga huruf masdarnya ada dalam kaidah yang telah kita lewati ya. Secara umum kalau fi'ilnya muta'adi maka wazannya fa'lan, kecuali beberapa fi'il yang keluar dari fa'lan karena sama'i kan itu. Dan seterusnya ada kaidah khusus untuk fi'il sulasi. Adapun fi'il yang lebih dari tiga huruf maka masdarnya bukan sama'i. Masdarnya masdar qiyasi karena bisa terbuat dari fi'il madi. Masdar ini terbuat dari fi'il madi yang dengan apa? Menambah alif atau mendoma huruf sebelum akhir, kan itu. Nah, atau dimasukkan ke wazan yang dengan nambah huruf tertentu seperti fa'ala yuf'ilu taf'ilan, ya, kan itu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, tafa'ala yata'alu tafa'ulan. Nah, infa'ala yanfa'ilu infi'alan dan seterusnya. Masdar-masdar ini enggak akan keluar dari fi'il madi ya. Untuk fi'il yang lebih dari sulasi masdar-masdarnya tidak akan jauh dari fi'il madi. Nam. Barakallahu fikum. Adapun isim fa'il maka untuk fi'il sulasi ikut wazan fa'ilun, itu kan. Kalau fi'ilnya lebih dari sulasi, mengikuti wazan fi'il mudore dengan mengganti huruf mudora'a menjadi mim, lalu mimnya di doma, lalu sebelum huruf terakhir di kasro untuk isim fa'il. Untuk isim maf'ulnya sama dengan isim fa'il, hanya memfathah sebelum huruf terakhir. Nah, kan itu. Untuk isim zaman, isim makan dan masdar mim mengikuti wazan isim fa'il. Adapun untuk fi'il amr, maka dia berasal dari fi'il mudore yang majzum. Antum buat fi'il mudore lalu majzumkan, maka dia akan menjadi fi'il amr. Dengan apa? Dengan membuang huruf mudora'a. Kemudian kalau enggak bisa diucap, datangkan hamzah wasol. Kalau bisa diucap, maka tidak perlu mendatangkan hamzah wasol. Adapun fi'il nahi, persis fi'il amr yang majzum, fi'il nahi. Nah, itu kaidah umum untuk tasrifan yang kita baca ini. Nah, barakallahu'alaikum. Sehingga antum dapati fi'il apapun, kalau antum mengerti madi dan mudore'nya, maka antum bisa mendatangkan isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, nah, fi'il amarnya, fi'il nahinya. Nah, terus yang kita sekarang pelajari baru tasrif yang istilahi belum lugawi, kan itu. Nanti kita akan mendapati lugawinya. Jadi kolom yang kita baca itu semuanya ada lugawinya. Ya, misal kita baca apa tadi, if'an lala. Nanti kita akan mendapati lugawinya if'an lala, if'an lala, if'an lalu, if, kan itu. If'an lalat, if'an lalata, if'an lalna, dan seterusnya sampai 14 bentuk. 6. Terus sisa satu wazan lagi ya. Caratan dibaca belum? Belum, dibaca dulu caratan. Berkata muallif hafizahullah, catatan. Yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini muta'addi dan lazim. Kemudian fi'il yang mulhaq pada bab ini, if'an lala, contoh mauzunnya iq'an sasa, terbelakang atau terlambat. If'an la, contoh mauzunnya islan qa, bersandar atau berbaring pada punggungnya. Ihran ba, terlentang dengan kedua kaki terangkat ke atas. Isran da, tinggi. 6, aksantum. Mas Zubair sudah ditanya belum? Sudah diminta untuk masukkan wazan ke mausun, mausun ke dalam wazan. Belum ya. Masukkan ifran qa'a. Ifran qa'a. 6. Ifran qa'a, yafran fi'u, ifrin qa'an, mufran fi'un, mufran qa'un, ifran ki' la tafran ki', mufran qa'un, mufran qa'un. Iya, aksantum. Masukkan ikronda, ikronda ada ya. Apa ini? Isronda. Mas apa? Mas apaan? Isronda. Isronda, dimasukkan isronda, dalam bahasa. Isrondi. Isrindaan, musrondin, musrondan, isrondi, la tasrondi, musrondan, musrondan. 6, aksantum. Sekarang bacaan baru. Siapa yang mau baca, berani baca keras? Wazan bab 22. Silakan ambil mic-nya. Seperti kalau enggak berani, kembali ke Mas Fauzan lagi yang baca. Ya, Mas Fauzan baca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah, bab yang ke-22 berwazan if'alalla yaf'alillu, yaitu bab rubai mazid bi harfaini, dengan tambahan hamzah dan salah satu dari lam. Contoh fiil yang masuk pada bab ini, iqsha'ara, berdiri bulu roma. Itma'anna, tenang atau tentram. Itrohamma, gelap gulita. 6, aksantum. Iya, kita baca dulu tasrifannya lalu catatan setelah itu. 6. If'alala yaf'alilu if'ilalan. If'alala yaf'alilu if'ilalan. Muf'alilun muf'alalun. Muf'alilun muf'alalun. If'alilla la taf'alilla. If'alilla la taf'alilla. Muf'alilun muf'alalun muf'alalun. Muf'alilun muf'alalun. sepertinya ada kesalahan ini. Karena kita berasal dari if'alala yaf'alillu. Tasdidnya yang kurang ya. Dikasih tasdid ya. Yang isim fa'il isim maf'ul ya. Ya, kita lanjutkan. Iksha'arra yaksha'iru iksha'raran. Iksha'arra yaksha'iru iksha'raran. Muksha'irun muksha'arun. Muksha'irun muksha'arun. Iksha'irra la taksha'irra. Iksha'irra la taksha'irra. Muksha'arun muksha'arun. Muksha'arun muksha'arun. Nah, siapa yang berani langsung mempraktekan ini if'alala dengan iksha'arra? Siapa? Mas Fuad, Mas Abdul Hadi? Mas Fuad, ya silakan. Mas Fuad, kasih Mas Fuad. If'alala yaf'alillu, ya, praktekan. If'alala yaf'alillu if'ilalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alillun muf'alillun. Iqsha'ara yaqsha'iru muf'alallun muf'alallun muf'alallun muf'alallun. Iya. Iksha'arra iksha'arra yaqsha'iru iksha'raran muqsha'irun muqsha'arun iksha'ira la taqsha'ira muqsha'irun muqsha'irun muqsha'arun muqsha'arun muqsha'arun. Naam. Itma'anna, ini sering keluar fi'il ini. Itma'anna. Siapa yang mau? Mas Ridho mau? Atau Mas Haris? Itma'anna. Mana Mas Dimas? Mas Idwal. Mas Dimas masih enggak kelihatan. Siapa? Silakan Mas Ridho atau Mas Haris. Mas Edwal bisa atau Mas Abdurrahman, banyak yang belum. Atau Mas siapa? Mas Rijal juga belum. Siapa nih yang mau itma'anna? Yatma'innu itmi'nanan mutma'innun mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun mutma'annun. Aksanta. Barakallahu fikum. Masukkan itrohoma, itrohoma. Sekarang berganti yang belum. Itrohoma. Siapa ini? Itrohoma. Itrohoma yatrohimu. Masukkan kata ini ke dalam wazan. Boleh antum buka buku sambil melihat wazannya, nggak apa. Praktekan. Masukkan. Masukkan kata itu ke dalam wazan. Antum lihat wazannya kalau lupa, enggak apa-apa. Siapa ini? Ada Mas Rizal, Mas Haris, Mas Ridho, Abdurrahman juga belum. Ya, Abdurrahman, coba Abdurrahman. Habis ini ada satu lagi ya. Iksha'arra kan belum? Oh, sudah ya. Ini yang terakhir berarti ya. Yang terakhir ini. Ya, masukkan. Itrohoma. Itrohoma yatrohimu itrohmaman mutrohimun mutrohomun itrohima la tatrohima mutrohomun mutrohomun. Iya. Aksantum. Lanjutan bacaan. Mas Ridho, baca Mas Ridho. Catatan, tinggal sedikit. Baca catatan. Catatan, itu ada catatan. Cuman dua. Qalam alif hafizullah. Catatan. Satu. Fi'il yang masuk pada bab ini muta'addi dan lazim. Yang kedua, fi'il yang masuk bab ini fi'il sahih. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Alhamdulillah 22 bab wazan telah kita selesaikan pada malam ini, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu halaman 178 dan seterusnya insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Iya, silakan Mas Abdurrahman. Terkait bab 18. Apa? Terkait bab 18. Bab wazan 18. Iya, kenapa? Wazan masdarnya, Ustaz. Masdar untuk bab 18. Iya, apa pertanyaannya? Wazannya ilalan atau if ilalan? Oh, yang iya wazannya ya. Nah, if'ala yaf'alu if'ilalan. Karena alif alif iya betul asantum. Alif itu berasal alif yang berubah menjadi ya, diperbaiki ya. Nah. Seperti ihmiraran yang benar, yang tertulis ihmiraran itu benar. Kenapa? Karena alif berubah menjadi ya. Maka tasdid pada lam dibuang lalu diganti menjadi lalu ditambah alif. If'ilalan. If'ilalan. Ana tulis di papan tulis. If'ilalan. Hamzah wasol lalu fa sukun lalu ain kasra lalu ya ya sukun lalu lam lalu alif lalu lam lagi if'ilalan atau if'ilalun atau if'ilalin sama. Yang ya ini berasal dari alif. Berasal dari apa? Alif ya. If'ala ada alif kan? Naam. If'ala. Antum lihat ada alif. Lamnya tas, lamnya bertasdid. Lam yang bertasdid ini pecah ketika di masdar. Lihat ini, lam bukan ini. If'ilalan, lam. Terakhir juga lam. Ini apa ini? Alif ini untuk ditandakan karena masdar. Seperti kita mengucap istighfar, istif'al, ifti'al. Nah, itu ya. Nah, Ahsanta Abdurrahman. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.